bertepatan dengan 7 Maret 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, yang merupakan syarah atau penjelas dari karya besar Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Al-Islam fi Asrihi Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Ya man, alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang kedua yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan rela untuk dijadikan sekutu ketika seorang hamba akan mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekutu tersebut berasal dari orang-orang yang mulia, berasal dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ataukah nabi sekalipun atau para rasul yang mereka adalah ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala tetap semulia apapun makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Azza wa Jalla tidak akan rida dan tidak akan rela apabila mereka dijadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, syarah dan penjelasan dari Syekhuna telah kita selesaikan dalam membaca perkara tersebut. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk kepada kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah ats-tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah, berkata musannif alaihi rahmatullah, kaidah yang ketiga, barang siapa yang mentaati ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mentaati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa wahhada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu. Kalau seorang sudah mengikrarkan dirinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka salah satu dari konsekuensi yang dimiliki oleh muslim tersebut yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat tadi, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia, muwalatu man haddallaha wa rasulah, untuk berkasih sayang, untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, untuk orang-orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala dibawakan ke hadapannya, dia hinakan begitu saja. Bahkan mungkin Al-Quranul Karim dia injak-injak, dia bakar. Atau ada pihak lain yang meremehkan, menghinakan, mencemooh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Maka orang-orang yang demikian keadaannya, orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut dari muslim tersebut, tidak diperkenankan, tidak boleh bagi dia untuk berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang tadi, karena dia telah dihukumi sebagai seorang yang kufur, apalagi berani menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam secara terang-terangan. Walau kana aqrab qaribin, walaupun orang tersebut yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah aqrab qarib, kerabat yang terdekat, kerabat yang paling dekat yang ada di sisinya. Wadzalilu qauluhu ta'ala, dan beliau mengucapkan kaidah ini atau menyampaikan kaidah ini, mengambil sebuah kesimpulan dari kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya, bukan hanya sekedar ucapan beliau tanpa ada landasan Al-Qur'an was sunnah. Ini bukan kebiasaan dari yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Maka sekaligus ini membantah tuduhan dusta yang disematkan kepada beliau bahwasanya beliau hanya seorang alim yang tidak memiliki guru, yang artinya berguru hanya sekedar otodidak dan mengeluarkan kaidah-kaidah di luar Al-Qur'an, di luar sunnah. Membuat kaidah-kaidah di luar ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan dituduh beliau sebagai pembuat ajaran baru. Tidak demikian. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah seorang yang mengucapkan kaidahnya, menyampaikan kaidahnya, menyimpulkan satu kaidah dalam syariat Islam berdasarkan apa yang telah datang dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan keluar dari itu. Maka di sini beliau menjelaskan wad dalilu qauluhu ta'ala. Setelah beliau menjelaskan konsekuensi, ini baru salah satu konsekuensi ya, bukan satu-satunya konsekuensi. Salah satu dari konsekuensi orang yang beriman yang mengikrarkan dua kalimat syahadat adalah tidak berlemah lembut, tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus tegas. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh bermesraan dengan mereka, tidak boleh duduk manis bersama mereka. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ala inna hizballahi humul muflihun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan dalil oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah salah satu firman Allah azza wa jal yang terdapat di surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Surah Al-Mujadilah ayat ke-22. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidaklah kalian atau tidaklah engkau, khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah wahai Nabi Allah Muhammad, engkau akan menemukan satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Perhatikan dua sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dalam kondisi mereka bermesraan, dalam kondisi mereka berkasih sayang, mencintai man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang membenci Allah, menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka berasal dari kalangan ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, putra-putra keturunan mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga dekat mereka. Jadi walaupun ada hubungan kerabat, walaupun ada hubungan darah, tapi ketika ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita menentang Allah dan Rasulnya, tidak diperkenankan kita untuk berlemah lembut kepada mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi hal ini. Ayat ini sangat jelas, sangat wadih, yang insyaAllah ta'ala akan kita bacakan penjelasan dan syarah dari Syekhuna Hafidhahullah wa'ra'ah. Tidak akan wahai Muhammad engkau menemukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu mencintai orang-orang lainnya yang mereka membenci Allah, mencemooh Allah, menentang syariat Allah dan Rasulnya, walaupun mereka berasal dari kalangan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan keluarga-keluarga mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min. Merekalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hati-hati mereka keimanan yang hakiki. Keimanan yang sebenarnya. Karena keimanan ini terbagi menjadi dua, keimanan yang benar-benar di atas kebenaran dan keimanan yang dibangun di atas kedustaan. Dan yang membuktikannya adalah amaliyah dia, amalan-amalan zahirnya dia, ketika sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan As-Sunnah, sejalan dengan fahmu salaf, artinya dia telah mengikrarkan kebenaran dalam keimanannya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi menjadi tolak ukur adalah apa yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, wa fahmu salaf. Dan di antara mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka keimanan yang hakiki, wa ayyadahum biruhim min. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian yang kedua kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan hati-hati mereka, menguatkan, mengokohkan keimanan-keimanan mereka yang berada di dalam sanubari-sanubari mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan nanti pada hari akhir mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannat, ke dalam surga-surganya. Tajri min tahtiha al-anhar, disebutkan keutamaan surga Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya terdapat sekian banyak laut-laut, sungai-sungai yang jernih, kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka akan dikekalkan di dalam syurga tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, yang namanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan terbagi menjadi dua golongan dan tidak akan ada golongan yang ketiga. Yang pertama hizbullah, yang kedua hizbusyaitan. Yang pertama adalah hizbullah, mereka masuk ke dalam golongan Allah yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan konsekuensi keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sisi lain ada hizbusyaitan, yang mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, bisikan-bisikan syubhat yang ada di sekitar mereka. Hizbullah yang berasal dan berada di golongan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas mereka adalah tidak bermanis muka, tidak mencintai kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah Subhanahu wa taala merekalah yang akan beruntung kelak di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai penukilan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Musannif Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Kita masuk kepada syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan asy-syarhu, penjelasan dari kaidah di atas adalah wa hadhil mas'alatu min a'zami qawaididdin. Permasalahan di atas adalah permasalahan yang sangat agung dalam kaidah-kaidah kita beragama. Karena dalam kita beragama, menelusuri kehidupan ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai, yang harus kita fahami. Dan di antara kaidah yang harus kita pelajari dan harus kita fahami adalah kaidah ini. Kenapa kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting? Dijelaskan oleh beliau, litadammuniha qa'idatul wala'i wal bara. Karena kaidah di atas yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Musannif alaihi rahmatullah terkandung di dalamnya al-wala'u wal bara. Kaidah yang sangat besar di dalam Islam, al-wala'u wal bara. Dengan kata lain, al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan membenci karena kita tidak sesukses mereka, bukan membenci karena mereka lebih alim daripada kita, bukan membenci karena apa-apa yang mereka tuduhkan dari perkara-perkara dusta, tapi membenci karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menentang Al-Qur'an, mereka menentang sunnah, mereka menentang pemahaman salaf. Itu dasar kenapa kita membenci mereka, para ahlul bid'ah wal ahwa. Insyaallah taala akan dijelaskan bagaimana istimbat para ulama, sisi pendalilan para ulama yang memasukkan mereka ahlul bid'ah wal ahwa ke dalam ayat yang telah kita nukilkan tadi. Ayat ke-22 dari surah Al-Mujadilah. Kaidah al-wala wal bara adalah kaidah yang sangat penting di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fal wala'u, dijelaskan oleh beliau, al-wala maksudnya adalah al-hubbu fillah, wal munasaratu fihi, maksudnya al wala adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wal munasaratu fihi, dan kita membantu, menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membantu karena tendensi dunia, karena tujuan dunia, agar ingin mendapatkan kekuasaan, agar ingin mendapatkan kursi pemerintahan dan yang semisalnya. Ini munasarah yang bukan fillah. Karena munasaratu fillah, saling membantu, saling berta'awun, saling bekerja sama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tujuan-tujuannya murni tujuan akhirat, bukan karena perkara-perkara ad-dunya wal iyadhu billah. Ini namanya al-wala. Jadi saling bekerja sama, saling bersatu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas al-haq, karena di atas fahmus salaf, karena di atas as-sunnah, karena di atas Al-Qur'an, bukan sebab yang lainnya. Oleh karenanya as-salafiyun ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, mereka akan terlihat bersatu. Ahlus sunnah yang berada di Indonesia, ahlus sunnah yang berada di Malaysia misalkan, ahlus sunnah yang berada di Brunei, ahlus sunnah yang berada di Amerika sekalipun, di Afrika sekalipun, mereka adalah orang-orang yang memiliki satu pemahaman. Sama, Al-Quran, sunnah, fahmus salaf. Sehingga ketika bertemu, saling bersatu. Al-arwah, junudun mujannadah. Nyaman kita bersama ahlus sunnah. Kebalikannya, apabila kita bertemu dengan mereka, orang-orang yang penuh dengan syubuhat, ahlus syubuhat, wa ahlul ara, ahlul bid'ah wal ahwa, tidak nyaman kita bersama mereka. Kenapa? Karena tidak satu jalan. Beda, tendensinya beda, tujuannya beda. Yang ini tujuannya untuk mengumpulkan massa, yang itu tujuannya untuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, bagaimana mau dijadikan satu? Yang itu tujuannya mengumpulkan seluruh kaum muslimin tanpa ada perpecahan sedikit pun, dengan membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan khilaf atau ikhtilaful ummah. Yang mana ikhtilaful ummah adalah hadis dhaifah kata mereka, yang mungkin dan sangat mungkin umat itu bersatu bahasa mereka. Maka kita bersatu dengan mereka tidak akan merasa nyaman. Karena beda tujuannya, tendensinya berbeda. Tujuannya bukan mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti sunnah, bukan mengikuti fahmus salaf. Tayyib, kalau kita ambil anggapan mereka berdasarkan Al-Quran, mereka berdasarkan sunnah, tapi apakah Al-Quran dan sunnah yang mereka terapkan sesuai dengan pemahaman para salaf ataukah tidak? Ini poin yang tidak boleh dilupakan. Karena harus kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salaf wa ala ra'asihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innamanya al-wala. Cinta kita kepada saudara-saudara kita salafiyin, cinta kita kepada saudara-saudara kita ahlus sunnati wal jamaah, nyaman kita bersama dengan mereka. Ini namanya al-wala fillah, al-hubbu fillah. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'u, adapun kaidah yang kedua yang berkaitan dengan perkara ini kata beliau al-bara'. Apa itu al-bara'? Huwal bughdhu fillahi wal mu'adatu fihi, yaitu kita membenci satu pihak, membenci satu komunitas, membenci satu kelompok fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi duniawi, bukan karena sakit hati, bukan karena kebencian yang semata-mata keluar dari seorang yang kalah dalam pemilihan misalkan. Bukan, tapi fillah, karena Allah Subhanahu wa taala kita membenci mereka. Wal mu'adatu fi, dan kita bermusuhan, tidak akur dengan mereka, tidak bekerja sama dengan mereka, tidak mencintai mereka. Ini namanya mu'adah. Tidak akur dengan orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran asyubuhat wal ahwa. Kalau contoh mudahnya, kita anggap kepada atau kita berikan contoh, berikan permisalan yang berkaitan dengan at-tauhid wa syirk. Ahlu tauhid wa ahlu syirik tidak akan mungkin bisa bersatu. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa bersatu dengan mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyembah kuburan, yang mereka ziarah kepada para wali dengan meminta ini dan itu, tidak akan bisa bersatu. Itulah al-wala wal bara. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Bahkan salah satu dari syarat seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang hakiki, dengan tauhid yang sebenar-benarnya, ketika dia membenci kesyirikan dan ahli syirik. membenci kesyirikan, perbuatan syirik yang dikerjakan oleh kaum muslimin, yang ketika musibah datang kepada mereka malah bertambah kesyirikannya. Datang tsunami dari arah laut utara atau laut selatan, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan setelahnya diberikan sesajen berupa makanan-makanan yang katanya untuk menenangkan penghuni laut. A'udzubillahi minasyirk, a'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ketika mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tambah parah kesyirikannya. Ini salah satu ciri khas dari ahlu syirk di zaman sekarang. Berbeda dengan musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di tengah laut, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di kapal yang di tengah laut diombang-ambing oleh ombak yang sangat besar, kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas ini penghuni laut marah, harus kita berikan sesajen, harus kita berikan pisang ini dan itu, harus kita persembahkan kepala sapi dan yang semisalnya. Ta'udzubillahi minasyirk wa ahlihi. Itu bentuk al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ketika kita membenci kesyirikan yang mereka amalkan, ketika kita membenci ahlu syirk yang ada di barisan tersebut, bukan satu hal yang tercela. Bahkan itu adalah yang dituntut oleh Islam, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam ayat yang telah dibawakan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Kemudian kata syekhuna hafizahullah wa ra'ah, qala syekh al-musannif rahimahullah fi ba'di rasailihi, di sebahagian karya-karya ilmiah dari al-musannif yang lainnya, beliau pernah mengatakan, wa asluddini wa qa'idatuhu amran. Pokok dasar agama ini ada 2 macam. Yang pertama kata beliau, al-awwal al-amru bi'ibadatillah. 2 macam atau 2 jenis. Itu dalam kaidah kita beragama. Pokok dasar agama al-Islam dibangun di atas 2 perkara besar, 2 kaidah besar. Yang pertama, al-amru bi'ibadatillahi wahdah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa tahridu ala dzalik. At-tahrid maknanya adalah al-hath. Menganjurkan manusia, kaum muslimin, untuk senantiasa berada di atas tauhid mereka. Wal muwalatu fih, dan saling bekerja sama untuk bisa tersebarnya at-tauhid tadi, ajaran-ajaran at-tauhid yang berisi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat takfiru min tarkihi, dan mengkufuri, bahkan menganggap kafir keluar dari al-Islam mereka-mereka yang telah meninggalkan tauhid Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang meninggalkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah besar yang pertama, senantiasa memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mentauhidkannya Subhanahu wa taala, terus menganjurkan kaum muslimin untuk tauhid, tauhid dan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bekerja sama di atas perkara tersebut, saling mencintai di atas perkara tersebut, dan mengkufuri serta menganggap kafir mereka orang-orang yang meninggalkan perkara tauhid tadi. Karena kalau tidak perkara tauhid, artinya dia melakukan kesyirikan. Kalau sudah melakukan kesyirikan, berarti sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhapus seluruh amalan beliau alaihi salatu wasallam, apalagi kita manusia biasa. Al-amru tsani, kaidah yang kedua, an-nahyu 'ani syirki fi ibadatillah. Tadi yang pertama perintah untuk mentauhidkan Allah. Kaidah besar yang kedua adalah larangan untuk seorang hamba melakukan kesyirikan pada ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghlidu fi dzalik, dan sangat tegas dalam menyampaikan kaidah ini. Wal mu'adatu fi, dan kita berhak mengangkat bendera permusuhan kepada mereka yang melakukan kesyirikan tersebut. Wat takfiru man fa'alahu, dan kita mengkafirkan orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan dianggap 2 kaidah ini menunjukkan kerasnya akidah, manhaj, ajaran yang ada di sisi al-musannif, yang ada di sisi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Karena dari 2 kaidah di atas, beliau menjelaskan kita harus menghukumi orang-orang yang melakukan kesyirikan sebagai orang-orang yang kafir. Jelas, bukan dari beliau sendiri, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah mengatakan hal tersebut. Jadi ini bukan kesimpulan dari beliau. Ini adalah hasil dari tatabbu' wal istiqra, penelitian yang difahami, yang ditelaah, yang didalami oleh beliau alaihi rahmatullah. Maka ketika orang-orang yang melakukan kesyirikan dihukumi sebagai seorang yang kafir, bukan menunjukkan bahwa oh ini Muhammad bin Abdul Wahhab ini tukang mengkafir-kafirkan orang. Begitu pula salafiyun tukang mengkafir-kafirkan orang. Begitu pula ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab tukang mengkafir-kafirkan orang. Tidak. Pelajari dulu apa yang diucapkan oleh beliau. Jangan sampai fanatik buta, hawa nafsu, kebencian dari awal sudah membutakan hati-hati Anda. Jadi gimana penjelasan ini? Penjelasan ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah. Kesyirikan ini dosa yang paling besar. Dari logika berpikir saja, orang yang melakukan kesyirikan sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahaya-bahaya kesyirikan enggak perlu kita bahas dalam majelis yang singkat ini. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, untuk senantiasa memerangi manusia. Kalau sudah diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau afwan, kalau sudah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka muslim? Mustahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmah sesama muslimin. Beliau memiliki sifat kasih sayang sesama muslimin. Kalau beliau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan, berarti orang-orang yang melakukan kesyirikan itu bukan seorang muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa memerangi mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, sampai mereka berani mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, sampai mereka kembali bertauhid. Ini intinya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, bukan sekali lagi kesimpulan dari beliau alaihi rahmatullah dalam mengkufuri kesyirikan dan ahli syirik. Ini adalah apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan alergi dengan kata-kata kekufuran. Ini adalah bahasa Al-Quran, ini adalah bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang telah difahami oleh para salaf wa ala ra'usihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dijelaskan oleh beliau qauluhu anna man ata'ar rasula wa wahhadallaha, barang siapa kata musannif alaihi rahmatullah yang telah mentaati rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, al ibadatu la tusamma ibadatan 'ala al wajhi as sahih hatta yajtami'a fiha hadhanil amran. Yang namanya sebuah ibadah tidak akan dinamakan sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang sah, karena setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengklaim bahwa saya sedang melakukan ibadah, saya sedang melakukan amalan ketaatan, saya sedang melakukan apa yang termaktub di dalam Al-Quran, apa yang termaktub di dalam As-Sunnah. Silahkan dia mengklaim dirinya untuk memiliki pendapat demikian. Tapi kaidah besarnya, apakah amalan tersebut terhitung sebagai amalan soleh ataukah tidak? Ini yang jangan sampai dilupakan. Percuma seorang melakukan ibadah, ibadah, ibadah, terlebih di bulan Rajab, seperti yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Sekian banyak ahadis maudhu'ah disebar di tengah-tengah kaum muslimin, di media-media sosial kaum muslimin, di grup-grup kaum muslimin, keutamaan bulan Rajab. Apalagi nanti nisfu Rajab, pertengahan bulan Rajab, ada sholatnya, ada puasanya khusus pada pertengahan bulan tersebut, tidak pada awal atau akhirnya. Yang demikian mereka mengklaim bahwasanya ini adalah ibadah, silahkan klaim bahwasanya itu adalah ibadah. Poinnya, apakah ibadah Anda bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena kaidah yang ma'ruf di dalam al-Islam, yang namanya ibadah bisa diterima, bisa ditolak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun. Apa maknanya raddun? Ai mardudun. Amalan tersebut akan tertolak. Bukan artinya, "Oh, kalian berarti menelaah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima ataukah tidak bisa menerima amalan tersebut." Bukan itu. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kaidah yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang apa itu al-Islam dan telah dijelaskan secara terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba bisa melihat ciri-ciri yang ada, apakah amalan dia tertolak, apakah amalan dia diterima. Sebagaimana para salaf ketika keluar bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan Syawal, kebanyakan menangis. Mayoritas dari mereka, kenapa? Khawatir amalan-amalan ibadah mereka tidak diterima. Puasa-puasa mereka yang dilakukan selama sebulan tidak diterima. Ini padahal a'immatus salaf, para ulama yang telah terdahulu, mendahului kita dari sisi ilmu dan umur, serta generasi. Khawatir mereka. Lantas siapa kita? Bisa menjamin pasti ibadah yang saya lakukan ini, perayaan ini dan itu, pasti akan diterima oleh Allah karena ini adalah amalan soleh. Tahu dari mana? Salah satu tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla, itu bisa mendatangkan amalan ibadah yang lainnya. Terus satu ibadah melahirkan amalan ibadah, satu ibadah melahirkan amalan ibadah yang lainnya, terus kehidupannya penuh dengan ibadah, ibadah dan ibadah. Tapi kalau satu kebid'ahan melahirkan kebid'ahan yang lainnya, tanda bahwa amalan Anda tertolak. Tanda bahwa amalan Anda, wahai kaum sufiyah atau wahai kaum mubtadi' wal ahwa, tertolak. Karena kalau diterima, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada Anda, memberikan rezeki kepada Anda amalan-amalan soleh, bukan amalan-amalan taleh, apalagi amalan-amalan kebid'ahan wal iyadzu billah. Yang telah diajarkan oleh para imamatus salaf apa? Ibadah yang sah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup padanya dua syarat. Dua syarat mutlak yang telah kita ketahui bersama. Ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, yang pertama mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ni tajridul mutaba'ati lah sallallahu alaihi wasallam, kita benar-benar bermutaba'ah, mengikuti tata cara ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi pernah melakukan nisfu rajab? Apakah Nabi pernah melakukan zikir 1000 kali? Apakah Nabi pernah melakukan sholat taubat? Apakah Nabi pernah merayakan hari lahir beliau? Apakah Nabi pernah melakukan yasinan dan tahlilan? Dan amalan-amalan yang lainnya. Tolak ukurnya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah dilakukan oleh beliau? Naam, sami'na wa ata'na ala ru'usi wal 'ain. Kita amalkan, kita kerjakan, kita pegang kuat-kuat sebagaimana perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, tamassak bih. Ayo pegang teguh sunnahku ini, ajaranku, amalanku, pegang teguh. Naam, kita pegang teguh. Sementara yang tidak dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam artinya adalah amalan yang bukan dikerjakan dalam kesahihan. Bukan dikerjakan dalam satu hal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Wa tauhidullah. Dan syarat yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya tajridul ikhlas. Mengikhlaskan amalan seorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya satu saja yang terpenuhi, dia ikhlas luar biasa. Dalam merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang diinginkan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala, kecuali wajah Allah, kecuali keridhaan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi syarat yang kedua, ketika tidak terpenuhi, ya sama saja. Berarti dia belum memenuhi dua syarat diterimanya amalan ibadah. Masuk kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan, fahuwa mardudun fahuwa raddun, kata beliau alaihi salatu wasallam. Amalan tersebut akan tertolak wal iyadzu billah. Kemudian kata beliau, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Kita tidak diperkenankan untuk berkasih sayang, mencintai orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-muwalah, makna al-muwalah kata beliau, hiyal mahabbatu wan nusratu fillah. Makna muwalah adalah al-mahabbah, mencintai karena Allah dan menolong juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita menolong bukan karena tendensi duniawi. Kita membela para ulama yang dijatuhkan kehormatannya bukan karena mengharapkan imbalan dari ulama tersebut. Tapi kita menghargai dan menghormati mereka al-hubbu fillah, karena kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak para ulama dijatuhkan kredibilitasnya, harga dirinya, dibela oleh ahlul haq. Orang-orang yang terzalimi, para talabatul ilmi yang terzalimi, dibela oleh ahlul haq bukan karena mereka akan diberikan sejumlah uang, sejumlah real-real Arab Saudi kepada orang-orang yang telah membelanya. Tidak. Mereka membela para ulama yang terzalimi tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla yang telah mengajarkan kepada nabinya alaihi salatu wasallam, yang telah mengajarkan kepada para sahabat untuk kita pintar-pintar menghargai para ulama. Ketika ahlul haq melihat ulamanya disorot, ulamanya dibidik, ulamanya dijelek-jelekkan, berdiri mereka membela para ulamanya. Karena para ulama itu wajib untuk dihargai dan tidak boleh untuk dijatuhkan harga diri mereka. Ini namanya mualah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wahiyal muwaddah, yang maknanya mualah adalah al-muwaddah, saling mencintai, saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hubba fillah wal bughdha fillah min tamamil iman. Karena kecintaan kita yang kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala dan kebencian kita yang kita bangun karena Allah, min tamamil iman. Ini merupakan tanda dari sekian banyak tanda telah sempurnanya keimanan seorang hamba. Karena keimanan itu kan terbagi menjadi beberapa derajat. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka apabila keimanan seorang itu sempurna sampai kepada puncaknya, salah satu tandanya adalah ketika dia mengamalkan, mempraktekkan, merealisasikan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Dia mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah dan dia membenci orang-orang yang kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ucapan ini kata beliau berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, qala sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji oleh ustadznya, bukan karena ingin dipuji oleh syekhnya, bukan karena ingin dipuji oleh alim fulan, bukan karena ingin dibela, diberikan perkara dunia, diberikan uang dan yang semisalnya, bukan, fillah. Dia cintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha fillah, dan dia benci orang lain pun, pihak-pihak lain pun, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah merendahkan ulama, karena dia telah menjelek-jelekkan para ulama, karena dia telah loyal kepada kesyirikan, loyal kepada kebid'ahan, bermanis muka dengan para ahlul bid'ah wal ahwa, sehingga kita membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sakit hati, enggak ada urusan-urusan pribadi. Bertemu saja tidak pernah. Kok kenapa kita benci karena urusan sakit hati? Tidak pernah bertemu. Tapi kita membenci mereka karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Wa'ata lillah, dan barang siapa yang memberi bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, wa mana'a lillah, dan dia mencegah pemberiannya juga karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, ia telah menyempurnakan keimanannya. Ada empat tanda dalam hadis ini. Yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan pemberiannya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak pengamen-pengamen di jalanan maksiat minta untuk kita berikan uang, kita tahan, tidak kita berikan kepada dia karena Allah. Karena kalau kita berikan, kita ta'awun alal ismi wal udwan. Faqad istakmalal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyempurnakan keimanannya. Kita tidak memberi mereka karena Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya. Tidak boleh kita bertahun alal ismi wal udwan. Maka ini salah satu contoh kecil dari menahan karena Allah Subhanahu wa taala, yakni menahan pemberian kita. Ya insyaallah taala, pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim, yang juga dijadikan dalil oleh Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri dalam menjelaskan perkara al-hubbu fillah wal-bughdu fillah.